Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syayyi'ati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر إخواني في الدين أعزني الله وإياكم melanjutkan kajian kita membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih menjelaskan keterangan beliau tentang adanya al-ajba as-su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia. Di antaranya adalah pengikut generasi salafus soleh. Selain di surah At-Taubah ayat yang ke-100, beliau juga membawakan dalil di surah Al-Jum'ah ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-4 yang menjadi sebab mereka atsba'us su'ada, pengikut yang berbahagia, adalah mengikuti generasi salafus saleh sebagai pengikut dengan ittiba bil ihsan, mengikut dengan cara yang baik, yang cirinya adalah mereka itu menerima bimbingan petunjuk yang juga diterima oleh generasi para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut, kemudian diikuti oleh generasi setelahnya. Naam. Adapun pengikut yang mereka itu al-askiya, celaka, yang diperumpamakan di dalam surah Al-Jum'ah, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, adalah orang yang tidak mau menerima petunjuk. Sampai kepada dia petunjuk, tetapi petunjuk itu tidak ada asar bagi dia. Tidak mau mengambil petunjuk bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah yang diperumpamakan dalam Al-Quranul Karim soal Jum'ah. Kama salil khimari yahmilu asfaro. Mereka seperti permisalannya khimar yang membawa di punggungnya tumpukan kitab-kitab besar. Khimar membawa sekalipun kitab yang isinya ilmu, ya dia tidak bisa, tidak mengambil ilmu tersebut. Tidak bisa mengambil manfaat. Ilmu itu yang bersanding kepada dia. Nah, ini perumpamaan orang yang sampai kepada dia petunjuk dakwahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ayat dibacakan, hadis dibacakan, ayat diberikan tafsirnya, hadis datang penjelasannya dan pemahamannya. Namun mereka adalah seperti khimar, keledai yang tidak bisa mengambil manfaat sekalipun kitab itu di punggungnya. 6. Tidak mau menerima bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, dikuatkan dengan hadis Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang disampaikan kepada umat ini, permisalannya seperti air hujan yang turun mengenai mengguyur bumi. Maka bumi yang menerima guyuran air hujan itu terbagi menjadi 3. 2 golongan bisa bermanfaat dengan menerima air hujan tersebut. 1 golongan yang tidak bisa mengambil manfaat. 6. Hadisnya sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan keterangan Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala di halaman ke-27 dari nuskhah yang ada pada kita. Kata beliau, wal ardu salisah, dan jenis bumi atau tanah yang ketiga yang menerima air hujan, ardun qa'un wa huwal mustawa alladhi la yaqbalun nabat, bumi atau tanah yang rendah datar saja tidak membuat kubangan sehingga bisa menahan air, la yaqbalun nabat, yang tidak menerima untuk menjadi media tumbuhnya tanaman di situ. Datar, tandus, keras, kering. Kalau kena air hujan ya sudah hilang gitu aja air. Enggak tertahan, juga enggak nyerap air, cuma sekedar basah lewat gitu saja. Wala yumsiku ma'a, dia tidak menahan air. Falau asobaha minal matar ma asobaha la tantafi'u bisyai' minhu, sekalipun dia terguyur terkena air hujan, apa yang menimpa ia kepada dia, namun dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dengan air hujan itu. Tetap saja keras, tetap saja tandus, air tidak menampung di situ juga. Kalau air tertampung, jenis yang kedua, airnya bisa diambil manfaat, danau, telaga, semisal itu. Juga tidak subur menyerap air, kemudian menjadikan tanah itu hidup, subur, juga tidak. Kalau jenisnya tanah yang dia bisa nyerap air, kemudian tanahnya menjadi subur, tumbuhlah tanaman dan rerumputan, itu jenis yang pertama. Nah, jenis ketiga ini tidak menyerap, tidak menahan, tidak menjadikan dia subur. Fahada masalul qalbil ladzi la yaqbalul ilma walal fiqha waddirayata fihi. Ini permisalannya hati manusia yang tidak mau menerima ilmu dan tidak mau menerima pemahaman agama dan pelajaran dari pelajaran agama. Wa innama huwa bimangzilatil ardil bawar allati la tumbitu wa la tahfadul ma. Tidak lain perumpamaan hati yang demikian seperti kedudukannya tanah yang tandus, yang tidak menumbuhkan tetumbuhan dan juga tidak bisa menahan, menampung air. Wa huwa masalul fakir alladzi la malalahu. Sekarang ini beliau memberikan perumpamaan yang ketiga. Perumpamaannya air, perumpamaannya tanah yang air kena tanah, perumpamaannya adalah ilmu yang kena hati. Kalau berhubungan dengan harta, itu perumpamaannya ketiga ini adalah orang fakir, gak punya harta, wala yuhsinu yumsiku malan, dan juga tidak bisa dia menjaga harta. Kalau ada harta, dia gak bisa untuk menghemat, nah, menabungnya, apalagi kemudian mengusahakannya untuk mendatangkan keberuntungan atau keuntungan, laba, gak bisa. Adapun perumpamaan yang pertama itu seperti orang yang punya harta dan dia pintar untuk mengelola dengan berbagai bentuk usaha, investasi, sehingga dia kelola sendiri, keuntungannya penuh. Nah, kalau yang kedua punya harta tapi gak bisa ngelola sendiri. Nah, pihak lain yang mengelolanya. Sehingga kalau ada keuntungan, bagi hasil. Pihak ketiga ini gak punya harta, juga gak bisa ngelola. Nah, kalau diberikan harta kepada dia, dipinjemin harta kepada dia, bangkrut, gulung tikar, kolap, gak bisa untuk ngelola harta. Ini perumpamaan yang ketiga. Qala rahimahullah, fal awalu alimun muallimun. Nah, kesimpulannya, jenis yang pertama, orang yang menerima ilmu, kemudian dia hafal, dia fahami, dan dia bisa mengambil manfaat dan juga memberikan manfaat ke yang lain, itu adalah alim muallim, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu. Nah, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu tersebut, da'in ilallah ala basirah, yang dia berdakwah di jalan Allah di atas ilmu. Fahada min warasatir rusul, maka ini adalah golongan pewaris para rasul. Ulama, al ulama warasatul anbiya. Naam. Tingkat kealimannya, tingkat kemanfaatannya untuk dirinya dan orang lain juga berbeda-beda, bervariasi. Nah, makanya di perumpamaan yang lain Rasulullah SAW katakan perumpamaannya orang yang berilmu itu seperti rembulan. Nah, ada yang rembulan bulan sabit, hilal kecil begitu. Nah, ada yang agak besar, agak besar, ada yang bulat utuh. Tingkatannya beda-beda. Wasani, adapun yang kedua, hafidun muaddin lima sami'ahu, penghafal ilmu yang dia kemudian menunaikan hafalannya untuk diambil oleh orang lain, diperdengarkan kepada yang lain sebagaimana dia dengar, menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, cuman untuk menyampaikan sarahnya, menyampaikan penjelasannya, istimbat ahkamnya, ini tidak bisa atau terbatas. Naam. Fahada yahmilu ila ghairihi. Orang yang seperti ini bisa memberikan kepada yang lain apa yang dia dengar dari hafalan hadisnya, dari hafalan ilmunya. Ma yatajarru bihi al-humulu ilaihi wa yastasmiru. Naam. Apa yang dia bisa sampaikan, apa yang dia bawa dari ilmu tersebut, sehingga juga ada hasilnya ke yang lain. Nah, para penghafal Al-Quran, ya bisanya nangani nasme atau nalkin halakoh Al-Quran. Tapi kalau untuk dakwah, ya belum bisa. Apalagi menetapkan istimbatil ahkam, belum bisa. Nah ini setidaknya masuk golongan yang kedua. 6. Wasalis. Adapun yang ketiga, lahada walahada. Tidak termasuk jenis yang pertama, tidak alim dan muta'alim, mu'alim, bukan orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmu, juga bukan pula penghafal ilmu. Nah. Fahualladzi la yakbalu hudallah wa la rafa'a bihi ra'sa. Maka orang yang demikian adalah orang yang tidak menerima petunjuknya Allah, dan dia tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian terhadap petunjuk yang sampai kepada dia. Sekalipun dibacakan ayat kepada dia sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka alam yasmaha ka anna fi udainihi waqra. Ketika dibacakan kepada dia ayat-ayat kami, kata Allah, walla mustakbiran, dia berpaling, menyombongkan diri, merasa enggak butuh terhadap bimbingan ayat. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar ayat yang sampai kepada dia tersebut. Ka'anna fi udunaihi waqra, seperti di kedua telinganya itu ada sumbatannya. Nah, fabashirhu bi'adzabin alim. Orang yang demikian berilah kabar gembira berupa azab yang pedih. Azab yang pedih kok kabar gembira? Ini lil ihanah, untuk semakin menghinakan. Naam. Ini yang ketiga, tidak menerima petunjuknya Allah, tidak ada kepedulian dan perhatian terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada dia. Padahal itu untuk maslahat dia, kebaikan untuk dia. Fastau'aba hadzal hadisu aqsamul khalqi, aqsamul khalqi fi da'watin nabawiyah wa manazilihim. Maka hadis ini mencakup macam-macam manusia atau makhluk, masuk padanya jin, dalam kaitannya dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan juga kedudukan atau posisi mereka terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nerima, Ada nerimanya level 1, level 2. Masing-masing ada kebaikan, yang pertama lebih baik. Ada yang level 3 ini enggak nerima. Sampai kepada dia, tapi dia tidak menggubrisnya. Sampai kepada dia, dakwahnya Rasul, tapi dia tidak peduli, tapi dia tidak perhatian. 6. Minha kismani sa'idan, dari 3 tadi, ada 2 yang termasuk berbahagia. Golongan yang berbahagia. Jenis pertama dan yang kedua. Wa qismun sakiyun. Dan yang ketiga adalah jenis yang celaka. 6. Ini pelajaran yang kita bisa ambil dari keterangan beliau. Berhubungan dengan adanya al-ajba as-su'ada, sekaligus juga ada al-ajba al-askiya. Pengikut yang berbahagia, ada pula pengikut yang celaka. 6. Faedah yang lain yang disebutkan oleh al-imam Nukayyim rahimahullah tentang hadis Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Di kitab Miftah dari Sa'adah, al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala memberikan faedah yang lainnya. Kata beliau, wa fihi dalalatun ala anna hajatal ibadi ilal ilmi kahajatihim ilal matar. Pada hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya kebutuhan manusia kepada ilmu itu seperti kebutuhannya mereka kepada air hujan. Bal a'dham, bahkan butuhnya kepada ilmu lebih besar dibandingkan butuhnya kepada air hujan. Naam, ikhwani fi din azanillahu iyyakum. Waqi', kalau sekiranya tidak ada air hujan, bagaimana nasib kehidupan kita ini? Nah, bagaimana nasib kehidupan tetumbuhan, hewan-hewan, bahkan kita semua? Tidak ada air hujan menjadikan sebab kekeringan, menjadi sebab berikutnya paceklik. Nah, kekurangan pangan. Kalau sudah demikian berakibat kepada kelaparan, kehausan, menjadi sebab kematian. 6. Karena sudah kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala kemarin, ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma' kulla say'in hayyin. Surah Al-Anbiya. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Dari kalangan makhluk yang hidup-hidup itu mesti karena sebab ada air. Kita pun bahkan nam diciptakan dari air. 6. Dari tanah yang mengandung unsur air asli. Beberapa hari yang lalu saya sempat terheran, tercengang. 6. Ada makanan anak ikan. Nah, biasanya ikan cupang atau gapi, gupi, yang disebut dengan artemia. Nah, itu makanan ya berupa butiran-butiran kecil, ternyata itu telur. Disimpan di kulkas tempat dingin. Nah, untuk ngawetkannya. Saya sudah beli berbulan-bulan yang lalu. Mungkin setahun lebih. Ya, dalam keadaan saya beli, saya kira itu langsung dikasihkan gitu. Butiran-butiran itu. Ternyata enggak. Ya. Setelah diberitahu cari ilmunya, nah itu saya juga ngambil, itulah bedanya orang ngerti dengan tidak ngerti. Ya. Ternyata ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, itu harus ditetaskan. Subhanallah. Ya. Cara netaskannya dikasih ke air, di mana air itu sudah dikondisikan dikasih garam ya. Garam, kalau di ikan-ikan itu ada garam ikan, tapi pakai garam dapur juga enggak apa-apa. Agak asin jadi airnya. Baru kemudian dikasih aerator supaya airnya itu terus gerak. Gerak. Nah, proses selama 24 jam rata-rata. Subhanallah, hewan setelah 24 jam aerator dihentikan, itu ternyata ya cangkangnya itu netas, ya telur-telur itu netas. Ada kulit cangkangnya itu tersendiri, ada hewan hidup kecil-kecil. Makanya untuk pakan ikan cupang, anak ikan cupang, kalau dikasih pur kan belum bisa sama anaknya kecil-kecil, pakai itu. Kecil-kecil. Sahidnya apa? Sahidnya apa? Nah, yaitu waja'alna min ma'in kullasain hayyin. Kami jadikan dari air itulah semua hal yang hidup. Subhanallah. Sedikit cerita ya. Sebab air, tanah yang awalnya enggak tumbuh-tumbuhan, kering begitu, terkena air hujan, ya, ternyata tumbuhlah rumput. Ternyata ditabur di situ biji lombok, tumbuhlah tanaman tombok, lombok. Ditabur di situ biji pepaya, tumbuhlah pepaya. Subhanallah. Nah, nah, intinya kata beliau, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, sangat butuhnya makhluk hidup ini kepada air. Tidak lagi diragukan. Sehingga air itu adalah kebutuhan dasar yang paling primer. Nah, manusia butuhnya kepada ilmu sebagaimana butuhnya kepada air hujan, bahkan lebih besar, kata Al-Imam Qayyim. Makanya di hadis tersebut, kita kembali faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kenapa ilmu itu diperumpamakan dengan air hujan? Karena dua-duanya menjadi unsur atau materi penyebab adanya kehidupan. Ya, air hujan menjadi sebab hidupnya jasad-jasad manusia ini, tumbuhan, hewan, sedangkan ilmu menjadi sebab hidupnya jiwa rohaninya manusia. Baik. Kata beliau selanjutnya, di hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya butuhnya hamba kepada ilmu seperti butuhnya mereka kepada air hujan bahkan lebih besar. Wa annahum idza faqadul ilma fahum bimanzilatil ardil lati faqadatil ghaisa. Maka manusia apabila kehilangan ilmu, terluput dari ilmu, maka mereka seperti kedudukannya tanah yang kehilangan atau tidak mendapatkan air hujan. Tanah yang tidak terkena air hujan sama sekali, antum bisa lihat. Mati tanahnya, mati. Nah, terkena air hujannya jarang-jarang. Nah, maka bisa diambil manfaatnya untuk ditanamin juga jarang-jarang. Tapi kalau sering-sering kena air hujan, nah rutin kena air hujan, baik, maka juga suburnya terjaga. Demikianlah perumpamaannya manusia. Kalau dia dapat ilmu, seperti tanah yang dapat air hujan, menjadi hidup, subur, bermanfaat. Kalau dapat ilmunya jarang-jarang, ya manfaatnya kurang. Kalau sama sekali gak dapat ilmu, ilmu dihindari, ilmu dijauhi, ilmu dikesampingkan, dia tidak merasa butuh terhadap ilmu, maka seperti tanah yang tidak terkena air hujan. Demikian. Bahkan beliau menyatakan, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, an-nasu muhtajuna ilal ilmi aksar min hajatihim ilat ta'ami wassarab. Li'anna ta'ama saraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, manusia mereka butuhnya kepada ilmu lebih banyak dari butuhnya mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makan dan minum dibutuhkan dalam sehari satu kali atau dua kali sudah bisa hidup manusia ini. Nah, adapun ilmu dibutuhkan oleh manusia bi'adadil anfas, sebanyak nafas-nafas dia. Setiap saat dia bernafas, dimanapun, kapanpun, maka sebanyak itu pula dia butuh ilmu. Dimana saja, kapanpun, dia butuh bimbingan ilmu. Nah, kalau jasad tidak dikasih makan dan minum, kering, mati, begitu juga jiwa. Kalau tidak diberi makanan, ilmu, nah, tidak diberikan santapan rohani berupa ilmu, maka juga mati. Taib. Manusia terdiri dari rohani dan jasmani. Masing-masingnya butuh santapan, butuh gizi, butuh imun, butuh vitamin. Nah, bahkan ketika posisi lemah, ya, butuh doping. Nah, bahkan ketika sakit, butuh obat. Nah, itu jasad supaya fit, kuat, segar, nah normal tubuhnya, terus diberikan santapan makanan, minuman. Kurang makan, tenaganya gak ada, kurang minum, juga berbahaya. Nah, ikhwan fiddin azani Allah ya. Demikianlah perumpamanya juga kalbu, butuh santapan, butuh gizi, butuh imun, bahkan ketika sakit butuh obat. Kata beliau sekali lagi, kalau makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari, bisa sekali dua kali cukup, bisa untuk hidup. Adapun ilmu dibutuhkan sebanyak nafas-nafas. Ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala disebutkan di Tabaqat Al-Hanabilah. Kitab Tabaqat Al-Hanabiyah Al-Hanabilah jilid 1 halaman 146. Faedah yang lain menegaskan yang sempat kita sebutkan kemarin atau sebelumnya. Beliau mengatakan summa sabbahal quluba bil audiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan hati itu seperti tampungan. Tampungan, kalau tampungan air ya bisa tempayan atau baskom atau ember kan gitu. Nah, kalau air hujan ya nampung, ya ini tanah-tanah yang berlekuk gitu. Atau aliran-aliran air sungai larinya ke danau, ke laut dan sebagainya. Nah, maka kata beliau, falqalbun kabirun yasha'un ilman kasira. Yasha'un ilman kasiran. Maka hati yang besar mampu menampung ilmu yang banyak. Perumpamaannya seperti wadah masalahnya, kalbu ini. Nah, seperti bagian-bagian bumi yang menahan air, kalau tampungannya kecil ya air yang tertahan sedikit. Kalau tampungannya besar seperti telaga, nah atau danau ya semakin banyak. Atau parit, kalau paritnya kecil ya air yang ngalir segitu sesuai dengan besarnya parit. Kalau sungai airnya semakin banyak. Sungainya semakin lebar, airnya mengalir semakin besar. Naam. Begitulah juga kolbu. Kalau kolbunya besar, jiwanya besar, punya semangat, dan dia siapkan untuk menampung ilmu. Ya, hari ini ilmu yang ditampung baru sedikit, hafalannya sedikit, yang didengar sedikit, besok ditambah lagi, yang dihafal, yang didengar, yang difahami. Nah, di murojaah besok ditambah lagi, tambah, semakin besar tampungannya. Nah, mau kita siapkan kalbu kita ini besar untuk nampung banyak ilmu, atau kita mempersempitnya sehingga ilmu yang masuk sedikit. Nah, bagaimana usaha kita, bagaimana kita berdoa kepada Allah? Yang jelas Allah Ta'ala memerintahkan, kul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Nah, perintah itu untuk merealisasikannya butuh usaha. Nah, butuh usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk. Lanahdiyanahum subulana. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. 6. Kawadin, kata beliau, kawadin adimin yasauma'an kasiro, seperti lembah. Kalau lembah itu besar, maka dia menampung air yang banyak. Wa qalbun sagirun innama yasau ilman qalila, sebaliknya hati yang sempit, hati yang kecil, ya nampung ilmunya juga sedikit. Seperti wadah yang kecil, nampung airnya juga sedikit. Kemudian beliau membawakan dalil, di antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Naam. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah Ta'ala turunkan dari langit berupa air, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah biqadariha, sesuai dengan ukuran lembah tersebut. Fahtamala sailu zabadar rabia, yang kemudian air itu membawa, air yang mengalir itu membawa zabadan rabia, yakni kotoran-kotoran yang di permukaan. Ya, air hujan mengenai lembah, di mana sebelum air hujan datang lembah itu ada kotoran-kotoran di permukaan, daun kering, plastik, sampah berserakan. Kena air, air ngalir, dibawalah oleh aliran air itu kotoran-kotoran sehingga menjadi bersih. Nah, itu kalau di Yaman, di kampung, perkampungan-perkampungan Yaman itu sangat terasa. Ya. Di sana cenderung ikhwan, sampah itu no problem. Dari sisi bau misalnya ya. Tapi kalau di sisi pemandangan ya jelas, namanya sampah kan kotor gitu ya. Karena dingin tempatnya, udaranya dingin, kering, dingin dan kering. Sehingga sampah-sampah itu mudah kering, enggak menimbulkan bau. Sudah bertebaran, belum kalau ada angin, ya angin padang pasir itu, wah sudah itu, berhamburan berbagai sampah-sampah plastik, ranting-ranting dedaunan. Nah, biasanya nunggu yang disebut sail, air banjir. Kalau hujan, nah, karena rata-rata gunungnya itu gunung bebatuan, gunung bebatuan, gak nyerap air, gak nampung air, ya sudah. Dari gunung itu yang kena air hujan pun, air itu sudah ke lembah semua. Nah, sudah. Kalau sudah sail, banjir, awalnya itu kotor, berserakan di mana-mana, setelah banjir itu bersih, tersapu. Itu gambarannya. Nah, ya. Kita pun juga sebenarnya begitu, ketika ada air itu agak besar gitu ya, meluap ke jalan-jalan gitu, jalan itu jadi bersih. Nah, itu maksudnya. Begitu juga ilmu, ketika kena hati, membersihkan hati. Biqadariha, sesuai ukurannya. Nah, kalau penyakit hatinya banyak, ya butuh nasihat ilmu yang banyak itu. Nah, udah penyakitnya banyak, cari ilmunya sedikit, males, ya sudah. Bisa-bisa gak ngatasi itu. Nah, justru fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di pada hatinya terdapat penyakit, nah Allah tambah semakin parah penyakitnya karena tidak diobati. Nah, obatnya adalah tausiah, nasihat, bimbingan ilmu itu. Demikian ya ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, faedah hadis yang ada pada kita. Kesimpulannya, ini adalah pembahasan yang sangat penting, adalah bekal menjadi ajba'us su'ada, pengikut-pengikut yang akan menggapai kesuksesan dan kebahagiaan serta keberuntungan adalah menerima ilmu, menerima bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.